Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, sahabat hang dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini yang merupakan kelanjutan dari kitab Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, cara Nabi Muhammad SAW mendidik anak. Pada pembahasan yang telah dahulu, kita telah membahas tentang memilih istri, memilih ibu untuk anak-anak kita, dan rahasia dibalik dari perintah untuk memilih istri. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ketika Rasulullah SAW memerintahkan tahayyaru linutfikum, di sana ada sekian banyak rahasia yang tersembunyi. Disuruhnya memilih itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar itu untuk kebaikan buat orang yang menikahinya dan kebaikan buat anak yang akan terlahir yang merupakan hasil pernikahan tersebut. Karena tabiat, kepribadian, sifat dan watak akan menurun kepada anak-anak. Maka Rasulullah SAW suruh perintahkan untuk menikahi azawaju alwadud alwadud. Menikahlah kalian dengan wanita yang subur dan penyayang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita setelah kita mengetahui bagaimana cara memilih istri dan apa yang harus dipentingkan di dalam memilih, apa yang diprioritaskan dalam memilih, yaitu dari sisi agama. Maka kita menginjak kepada sebuah pernikahan. Di sini perlu kita jelas tentang tujuan pernikahan di dalam Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh lini kehidupan manusia. Islam menganjurkan pernikahan karena Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai sebuah kerusakan yang besar yang disebabkan karena perzinaan. Allah tidak menghendaki adanya anak-anak yang lahir tanpa bapak. Allah tidak menghendaki pertengkaran dan permusuhan antar laki-laki yang saling memperebutkan perempuan pertempuran antara dua laki-laki atau lebih memperebutkan satu perempuan karena mereka sama-sama tidak memiliki ikatan pernikahan, maka Allah mensyariatkan untuk diikat dalam sebuah tali pernikahan untuk menjaga keturunan dan untuk membentengi sekian banyak kerusakan yang terjadi di tengah manusia. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Allah tidak mensyariatkan adanya pernikahan ini. Bagaimana kalau dua insan, laki dan perempuan, terikat dalam sebuah pernikahan. Sekiranya tidak ada pernikahan, apa yang terjadi? Tentu setiap hari, setiap saat akan terjadi pertempuran dan pertengkaran, pembunuhan. Mengalir darah di mana-mana. Karena saling memperebutkan perempuan. Atau perempuan saling memperebutkan laki-laki. Akan terlahir anak-anak yang tidak tahu siapa bapaknya. Dari mana asal-usulnya. Dan seterusnya. Kita enggak bisa bayangkan. Bahkan lebih buruk daripada kehidupan binatang. Akan tetapi sangat disayangkan sekali. Justru pada zaman yang semakin canggih, manusia justru menghendaki ikatan pernikahan itu dihapuskan. Mereka ingin bebas untuk melampiaskan keinginan nafsunya kepada sesama manusia yang mereka kehendaki. Mereka ingin bebas melampiaskan syahwatnya kepada wanita-wanita yang dikehendaki. Melampiaskan syahwatnya kepada laki-laki yang dikehendaki. Tidak peduli dengan ikatan sebuah pernikahan. Baik dengan yang sesama jenis atau yang dengan berbeda jenis. Kerusakan seperti ini sudah merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan dianggapnya merampas hak asasi manusia ketika dilarangnya prostitusi atau perzinaan, lokalisasi. Subhanallah. Sesungguhnya kerusakan manusia ketika manusia itu tidak mau diikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau diikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika tidak terikat dengan satu hukum, satu peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, manusia akan hidup lebih buruk dan lebih rusak daripada kehidupan binatang. Maka kami nasihatkan kepada para penguasa agar memiliki sikap yang tegas untuk menanggulangi kerusakan dalam sisi ini. Dan jangan pernah memberikan toleransi terhadap sebuah perzinaan apapun namanya. Bahkan kalau perlu, tutuplah seluruh sarana yang menuju ke sana. Seluruh sarana yang menuju ke sana, ke sebuah perzinaan, maka tutuplah rapat-rapat. Internet-internet yang memuat situs-situs porno yang merusak generasi kaum muslimin, generasi muda bangsa kita, maka tutuplah. Di sanalah kebaikan sebuah negeri dan sebuah bangsa. Tengoklah di Cina, sudah 44 ribu situs porno dibredel sama pemerintah. Bahkan pemerintah menjanjikan hadiah yang besar bagi orang yang mau melaporkan adanya situs porno di Cina. Itu di Cina, negara komunis yang tidak tahu tentang agama, tapi mereka memiliki kepedulian menjaga generasi bangsanya. Adapun di negeri kita, negeri yang mayoritas adalah negeri muslim, penguasa muslim, kenapa kita tidak memiliki keberanian seperti itu? Kenapa kita lebih mendengarkan ocehan-ocehan dari luar? Pelanggaran HAM dan seterusnya. Subhanallah, ini bukan pelanggaran HAM, tapi adalah kerusakan yang sudah terorganisir untuk menghancurkan bangsa ini. Kembali kepada tujuan pernikahan. Sesungguhnya, ikatan pernikahan adalah ikatan yang suci yang harus dipahami oleh setiap insan. Allah SWT yang maha tahu dan telah menciptakan manusia dengan dibekali nafsu, ketertarikan laki-laki dan perempuan dengan lawan jenisnya. Itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Maka Allah menyalurkan nafsu, ketertarikan dengan lawan jenis ini dalam sebuah ikatan pernikahan yang suci. Di sana syariat mengatur, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga keturunan manusia, menjaga nasab. Tujuan pernikahan bagi seorang yang hendak menikah, hendaknya memilih salah satu atau di antara beberapa tujuan yang akan kita sebutkan ini. Yang pertama adalah kita menikah untuk melestarikan keturunan kita. Kita ingin setelah kita meninggal dunia, kita memiliki penerus, memiliki generasi penerus yang kita tidak terputus nasab kita. Kita memiliki ada kelanjutan generasi yang akan melanjutkan misi perjuangan kita. Kita memiliki anak-anak keturunan yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita kita sebagai orang tua. Sekaligus untuk membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah sallam bangga kepada kita karena kita telah mengikuti arahan dan harapan beliau. Di manakah harapan beliau? Tengoklah, Rasulullah sallam telah berharap kepada kita dan memerintahkan kepada kita sekaligus. Perintah dan harapan tercakup dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Ibn Hibban, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukasirum bikumul umam. Nikailah wanita yang subur dan penyayang, sesungguhnya aku akan membanggakan kalian karena jumlah kalian yang banyak di atas umat-umat yang lain. Rasulullah nanti pada hari kiamat akan membanggakan dengan umat yang banyak jumlahnya daripada nabi-nabi yang lainnya, yang mereka memiliki jumlah umat yang lebih sedikit daripada Rasulullah SAW. Alangkah bahagianya Rasulullah ketika melihat pengikutnya yang demikian lebih banyak daripada nabi-nabi yang lainnya. Dan ketika Rasulullah SAW bahagia, bangga dengan kita, maka tentu Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita yang telah kita telah membanggakan Rasulullah SAW. Kita telah mengikuti arahan Rasulullah untuk memperbanyak anak keturunan. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak mau menikah. Dia merasa menikah itu akan menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah, melalaikan dan menyibukkan dia untuk beribadah dan menuai hubungan yang harmonis dengan Allah SWT. Sesungguhnya pemikiran seperti ini adalah pemikiran seperti orang-orang pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Kubra, disebutkan tazawwaju fa inni mukasirum bikumul umam wa la takunu karahbatiyatin nasara. Nikahilah, menikahlah kalian wahai para pemuda, sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di atas umat-umat yang lainnya. Dan jangan kalian seperti pendeta kaum Nasrani yang tidak mau menikah. Apa yang terjadi ketika seseorang tidak mau menikah, sementara dia memiliki syahwat dan ketertarikan kepada lawan jenis yang itu tidak mungkin dia buang? Pasti dan pasti akan ada penyimpangan dalam kehidupannya. Manusia membutuhkan saluran untuk menyalurkan nafsunya. Tidak mungkin dia akan steril daripada nafsu tersebut terhadap lawan jenisnya. Kalau dia tidak menyalurkan dalam sebuah pernikahan, maka dia akan menyalurkan dalam sebuah perkara yang haram. Itu sesuatu yang pasti. Kalau dia tidak mau menempuh yang halal, maka dia pasti akan menempuh yang haram. Karena tabiat manusia itu saling tertarik dengan lawan jenis. Rasulullah SAW akan bangga kepada kita ketika kita memiliki anak-anak yang banyak, keturunan yang banyak, yang menunjukkan bahwasanya umat Rasulullah akan banyak. Hal ini tentu berbeda jauh dengan program KABI yang dicanangkan oleh musuh-musuh Islam, yang dijadikan program sebuah negara, negara Muslim. Lihatlah, di antara mereka sendiri telah membongkar maksud jahat daripada program ini. Arthur telah menyebutkan tujuan utama program KABI, keluarga berencana terhadap kaum muslimin, adalah tujuan yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Tujuan utama program KABI ini diberikan kepada negara-negara berkembang seperti negara-negara Islam dan negara kulit hitam, negara-negara Afrika. Ini merupakan bentuk imperialisme baru dari Barat untuk membuat negara-negara tersebut, khususnya kulit hitam, agar semakin sedikit jumlahnya dan dipenuhi oleh yang berkulit putih, serta untuk menekan jumlah kaum muslimin dan memperbanyak jumlah mereka. Ini pengakuan mereka sendiri. Namun cukup disayangkan sekali, program ini ditelan mentah-mentah oleh kaum muslimin yang tidak tahu tentang maksud jahat di balik program ini. Silahkan kalian mengatur jarak kalian, tapi jangan mengatakan dua anak cukup. Silahkan diatur jarak kelahirannya, karena mengatur jarak kelahiran sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam. Akan tetapi yang tidak dibolehkan adalah membatasi jumlah kelahiran anak. Wahai kaum muslimin, mintalah tolong kepada Allah SWT kekuatan untuk melawan program-program yang hendak menghancurkan kaum muslimin. Bahkan Allah SWT mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzukuhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khit'an kabira. Suratul Isra ayat 31. Wahai kaum muslimin, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Karena takut miskin. Rata-rata kaum muslimin KABI karena mereka takut miskin. Seolah-olah dia yang akan memberi rizki anak dan istrinya. Dia berpikir secara matematis, secara logika, padahal rizki tidak bisa didatangkan dengan hitungan-hitungan matematika. Siapa yang bisa menyangka hari ini kita mendapatkan sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, sekian puluh juta? Siapa yang bisa memastikan? Allah yarzuqu man yasha fi ghairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dengan tanpa batas, min ghairi la yahtasib, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami akan berikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anakmu, anak keturunanmu, wa iyyakum, dan juga kepadamu. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya pembunuhan terhadap mereka adalah sesuatu dosa yang besar. Masyarul muslimin, Allah SWT di ayat yang lain disebutkan, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikum Allah min fadlihi insya'a, inna Allah alimun hakim. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendakinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini merupakan satu hal yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Menikah tujuan pertama adalah memperoleh keturunan. Bukan hanya satu dua, akan tapi banyak, untuk membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menggembirakan Rasulullah sallam. Dan niat kita menggembirakan Rasulullah, membuat Rasulullah sallam bangga nanti pada hari kiamat, tentu orang yang seperti ini akan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti. Kemudian tujuan pernikahan seseorang, hendaknya dia ketika menikah dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang sebelumnya, para nabi dan rasul sebelumnya, mereka semua adalah orang-orang yang menikah, kecuali Isa alaihi salam yang belum sempat untuk menikah. Subhanallah. Nikah adalah sunnatul anbiya. Nikah adalah sunnahnya para nabi dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa tazawwaju fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Faman kana dhatulin falyankih, wa man lam yajid fa alayhi bi siyam, fa inna shauma lahu wija." Nikah adalah sunnahku. Maka siapa yang mengamalkan sunnahku, yang tidak mengamalkan sunnahku, yang tidak suka dengan sunnahku, tidak suka menikah, falaysa minni, dia bukan dari golonganku. Wa tazawwaju, menikahlah kalian. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan membanggakan kalian, jumlah kalian yang banyak, di atas umat-umat yang lainnya pada hari kiamat nanti. Wa man kana dhatulin falyankih, siapa yang telah memiliki modal harta, maka hendaklah dia segera menikah. Wa man lam yajid falihi bisyam, siapa yang tidak memiliki kemampuan, kekurangan modal, maka hendaknya dia berpuasa. Fa inna shauma lahu wija, karena puasa itu akan menjadi penekan bagi nafsu. Ini sunnah Rasulullah. Ya. Dalam banyak hadis disebutkan untuk perintah untuk menikah. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Perintah. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika melihat atau mendengar salah satu sahabatnya yang setelah bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW, salah satu di antara mereka mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan pernah menikah. Aku akan jauhi wanita. Kugunakan waktuku, umurku untuk ibadah kepada Allah SWT." Apa kata Rasulullah SAW? "Inni atqakum wa ahsyakum lillah." Sesungguhnya aku yang paling takwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku bangun malam, aku salat, tapi aku juga tidur. Dan aku pun menikahi banyak wanita. Faman rahiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Faman rahiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Subhanallah. Inilah orang-orang yang mereka terbelenggu. Ada motifnya karena ingin lebih khusyuk, lebih konsentrasi dalam ibadah. Maka seperti ini telah dibantah oleh Rasulullah SAW dalam riwayat tadi. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Demikian juga ada motifnya, na'udzubillah, karena mereka tidak mau menikah dengan berlainan jenis. Dia ingin kekal hubungannya dengan yang sesama jenis. Dia ingin melanggengkan hubungan dengan sesama jenisnya, dengan homo ataupun lesbi, hingga mereka tidak mau menikah. Subhanallah. Ini jauh lebih busuk dan lebih buruk daripada yang pertama. Karena tujuan yang pertama tadi dia adalah untuk ibadah, dia tidak mau menikah karena ingin konsentrasi ibadah. Ini adalah tujuan yang mulia. Akan tapi ini bukan cara Islam, bukan sunnahnya para nabi. bukan sunnahnya Rasulullah. Mereka para nabi adalah orang yang paling takwa kepada Allah, paling takut kepada Allah, paling bisa menjaga nafsunya. Tapi mereka juga menikah. Akan tapi golongan yang kedua ini adalah golongan yang menentang fitrahnya. Dia mengikuti jalan-jalan kaum Lut yang telah dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah SWT, yang hanya mau melanggengkan hubungannya dengan sesama jenisnya. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kami dan mereka, menjauhkan kita dan keluarga kita dari perbuatan yang terkutuk ini. Maka menikahlah, ikuti bagaimana pengarahan Rasulullah SAW agar kita menikah dengan yang berlainan dengan jenis. Laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki. Maka di sana ada ketentraman. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan dan mengarahkan seperti itu, sungguhnya tidak ada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman kecuali dengan menikah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, yang dengan berlainan jenis. Demi Allah, yang satu jenis, laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, demi Allah mereka tidak akan pernah mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Kemudian tujuan yang ketiga yang harus dipahami oleh orang-orang yang hendak menikah, hendaknya di dalam menikah itu bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan diberikan kesempatan untuk mendidik mereka. Dalam mendidik ini diharapkan dia bisa taqarrub kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengasuh dan mendidik anak. Bukan hanya sekedar memiliki anak, akan tapi setelah memiliki anak, dia memiliki tujuan bahwasanya dia akan mendekatkan diri kepada Allah lewat sarana mendidik dan mengasuh anak. Maka wahai para ibu, para bapak sekalian, rawatlah anak kalian, didiklah mereka, dan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah salah kalau kita mendidik dan mengasuh mereka hanya semata-mata agar mereka nanti menggantikan, merawat kita pada masa tua kita. Kalau seperti ini, kita nanti akan sangat menyesal, akan sangat menyakitkan hati ketika di masa tua ternyata kita tidak berhasil membuat mereka mau untuk mengasuh kita. Dia menelantarkan kita, dia menghinakan kita, tidak mau hidup bersama kita. Alangkah tersiksanya orang tua yang seperti ini. Pahala dia tidak mendapatkannya. Di masa tua dia tersakiti dengan tingkah laku anaknya. Akan tapi orang tua yang mengharapkan pahala dari Allah dari mendapatkan usaha untuk mendapatkan anak, mengasuh dan mendidiknya, dia semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhanya Allah, mengharapkan tentang surganya Allah SWT, maka dia akan tetap tulus di dalam melakukan perawatan dan pendidikan buat anaknya. Sekiranya di masa tuanya anaknya menghinakannya, dia gagal, Allah tidak memberikan petunjuk kepadanya, maka dia masih bisa berharap adanya pahala di akhirat nanti. Tapi bagi yang pertama tadi, sama sekali tidak ada harapan. Tujuan pernikahan yang keempat adalah memelihara kesucian diri, memelihara kehormatan kita. Dan untuk beribadah kepada Allah SWT lewat pernikahan ini. Wahai kaum muslimin, Allah SWT, Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang menjamin untukku bibirnya dan di antara dua pahanya, yaitu kemaluannya. Maksudnya dia dua bibirnya adalah mulutnya. Siapa yang menjamin untukku mulut dan kemaluannya, maka aku akan menjamin untuknya surga. kehormatan seseorang, kemuliaan seseorang terletak pada penjagaan mulut dan penjagaan kemaluannya. Ketika dia bisa memelihara dirinya, memelihara kemaluannya, memelihara lisannya, masya Allah, dia akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW untuk masuk surga sampai hal ini. Difirmankan oleh Allah SWT dalam surat An-Nur, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya jagalah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Tundukkan pandangan kalian, jagalah kemaluan kalian. Wahai kaum mukminah, tundukkan pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Allah perintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan. Ya. Karena pandangan ini merupakan satu pintu yang pertama masuknya panah iblis untuk membisikkan syahwat. Ketika mata itu tidak bisa tertunduk, tidak bisa terkendali, maka lewat pandangan mata itulah syaitan akan memainkan hati manusia, akan masuk ke dalam hati, dan hati akhirnya membayangkan, membisikkan, memikirkan, mengangan-angankan, membayangkan, menghayalkan, sampai akhirnya mendominasi jiwa dan akalnya, dan dia terjerumus dalam perzinahan. Memiliki perhatian yang sangat besar kepada kaum muslimin agar mereka segera menikah. Bahkan di dalam keluarga setelah pernikahan itu, ketika mereka melampiaskan kepada istrinya sendiri yang halal, melampiaskan kepada suaminya sendiri, maka mereka dihitung telah bersedekah kepada pasangannya. Kata Rasulullah SAW, "Fi buti ahadikum syarakah." Dan pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Kalau mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Wahai Rasulullah, apakah di antara kita yang memenuhi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, dia mendapatkan pahala? Mereka sedang bersenang-senang melampiaskan syahwat. Qala, berkata Rasulullah, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun?" Bagaimana pendapat kalian? Bukankah kalau dia disalurkan kepada yang haram, yang bukan pasangannya, bukan istrinya, bukan suaminya, bukankah dia mendapatkan dosa? Qalu, "Bala ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah, "Kadzalika. Law wada'a fi halal kana lahu fiha ajr." Demikian juga kalau dia salurkan dalam yang halal suaminya atau istrinya, maka dia mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Dia taqarrub kepada Allah. Dan kalau syahwat sudah tersalurkan, maka syaitan yang ada di dalam hatinya, yang awalnya membayangkan, yang awalnya mengangan-angankan, maka di situ akan hilang. Dan dia akan lebih konsentrasi dan khusyuk di dalam ibadahnya. Berbeda ketika mereka tidak, para pemuda yang tidak memiliki saluran untuk menyalurkan syahwatnya, maka dia akan terganggu dengan bisikan-bisikan syaitan. Kemudian tujuan yang kelima di dalam menikah adalah untuk mencetak kadar muslim yang tangguh. Mencetak kadar muslim yang tangguh agar mereka nanti melanjutkan perjuangan kaum muslimin, agar mereka nanti ikut melanjutkan perjuangan menggapai kejayaan dan kemenangan Islam. Dan ini sekali lagi bukan cukup dengan menikah dan mendapatkan anak, akan tapi membutuhkan perjuangan untuk mendidik dan mendidik. Ketika setiap keluarga memiliki tujuan seperti ini, dia ingin mencetak generasi muslim yang tangguh, yang berkualitas, yang memiliki iman yang kokoh, yang memiliki kepedulian dalam perjuangan Islam untuk izul Islam wal muslimin, mengangkat kemuliaan Islam dan kaum muslimin, Tentu setiap bapak dan ibunya akan berusaha untuk mengarahkan anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, meluangkan waktu untuk mendidik mereka, memperhatikan dan mengasuh mereka, akan mengajarkan kepada anak-anak kita sehingga mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki kekuatan akidah yang kuat, keyakinan yang kuat, dan mereka pun memiliki keterampilan, kekuatan jasadnya. Laki-laki dia didik dengan kekuatan laki-laki sehingga dia memiliki laki-laki yang tangguh dan kuat, yang energik, yang semangat, yang mampu memperjuangkan Islam dan jihad fisabilillah. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya membuat satu bab, man talabal walad lil jihad. Siapa yang mencari anak, berusaha mendapatkan anak untuk jihad. Subhanallah. Siapa yang berusaha mendapatkan anak untuk jihad? Man talabal walad lil jihad. Menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, adalah Nabi Sulaiman bin Daud pernah berkata, sungguh saya akan menggilir 100 atau 99 dari istriku yang semuanya melahirkan anak ahli perang, yang mereka akan jihad fisabilillah semuanya. Subhanallah. Akan menggilir 99 atau 100 yang diharapkan nanti akan lahir anak-anak yang jago perang, melahirkan jenderal-jenderal yang sanggup untuk memimpin pasukan. Maka temannya mengatakan, katakanlah insyaallah. Akan tapi beliau tidak mengucapkan insyaallah. Maka tidaklah hamil dari mereka, dari 99 atau 100 istrinya tadi, kecuali satu istri saja yang melahirkan anak, itu pun tidak utuh. Maka kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jikalau beliau mengucapkan insyaallah, niscaya Allah akan menjadikan dari istri-istri beliau itu mengeluarkan anak-anak yang ahli perang dan jihad fisabilillah. Wahai kaum muslimin, ketika kalian hendak menggauli istri kalian, maka harapkan anak kalian adalah anak yang ahli perang, seorang jenderal yang sanggup untuk memimpin peperangan, yang memiliki kekuatan akidah dan memiliki kekuatan jasad. Karena kemuliaan, kesempurnaan seorang laki-laki adalah terletak pada akidah, kekuatan akidah dan kekuatan jasadnya, kekuatan ilmu dan amal. Inilah kesempurnaan seseorang. Dari hadis ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, berkata pada ketika menerangkan bab talabul walad lil jihad, maka beliau mengatakan, hendaklah setiap muslim ketika menggalui istri berniat mencari putra agar berjihad fi sabilillah, sehingga dia meraih pahala sekalipun dia tidak mendapatkan anak. Setiap kali menggali istrinya memiliki niat seperti ini, sekalipun dia tidak mendapatkan anak dari pergaulannya tadi. Hal ini untuk apa wahai kaum muslimin? Kenapa Islam mengajurkan seperti itu? Menunjukkan bahwasanya Islam itu harus menang. Islam itu adalah tinggi. Tinggi, sebuah ketinggian adalah merupakan simbol kemenangan, simbol kejayaan, simbol kesempurnaan. Dan setiap kita kaum muslimin harus bisa mewujudkan simbol-simbol tersebut, mewujudkan simbol kemenangan, kejayaan. Maka jadilah kita setiap muslim menjadi insan yang tangguh, yang berkualitas, yang memiliki kualitas yang tinggi. Jangan seorang muslim kalah dalam semua sisi. Seorang muslim harus menang dari semua sisinya. kecerdasannya, kekuatan fisiknya, semangatnya tidak boleh kendor, tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang non-muslim. Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih melebihi ketinggian Islam. Islam itu menang dan tidak akan pernah bisa dikalahkan. Akan tetapi bagaimana dengan kondisi kita sekarang ini? Apakah salah ayat dan hadis tersebut? Tidak. Akan tetapi karena kaum muslimin tidak menapaki rel-rel yang menuju kepada kemenangan, kaum muslimin tidak mau menempuh jalan-jalan yang menuju kepada kejayaan, kaum muslimin justru mengikuti arahan musuh-musuh Islam. Tidak mau mengikuti arahan Al-Quran wa Sunnah, Allah dan Rasulnya. Konsep-konsep Islam dibuang jauh-jauh. Dia ambil konsep-konsep dari Yahudi dan Nasrani. Bagaimana mungkin Islam akan jaya ketika pengikutnya, ketika pemeluknya membebek kepada musuh Islam, menjadi pengikut musuh-musuh Islam? Tidak mungkin. Maka tidak ada jalan menuju kemenangan, wahai kaum muslimin, kecuali jalan menuju Allah dan Rasulnya. Ikuti bagaimana pengarahan Allah dan Rasulnya, maka kaum muslimin akan jaya kembali. Kemudian tujuan pernikahan yang terakhir, yang ketujuh, yang disebutkan dalam buku ini adalah menikah untuk mencari kecukupan hidup. Terkadang para pemuda, dia dihantui dengan sebuah keraguan karena dia masih minim pendapatannya, karena dia belum memiliki rumah, belum memiliki motor, dia pun susah untuk mendapatkan rezeki. Bagaimana mungkin aku menikah dengan kondisi seperti ini? Akan tapi lihatlah bagaimana para sahabat dahulu. Di antara mereka menikah dengan tidak memiliki harta. Hatta gelang dari besi pun tidak ada. Sehingga maharnya hanya membacakan surat Al-Fatihah kepada calon mempelainya. Maharnya hanya membacakan beberapa ayat Al-Quran. Subhanallah. Di antara mereka sahabat ada yang hidup dengan kesederhanaan mereka, hanya memiliki dua kain. Kalau yang satu terkena najis, maka kainnya itu berganti dengan istrinya untuk salat ke masjid. Subhanallah. Akan tapi tidak menghalangi mereka untuk menikah. Kepada para pemuda yang masih ragu untuk menikah, maka kami wasiatkan, kalau kalian jujur menikah untuk tujuan-tujuan yang mulia yang telah kita sebutkan tadi, untuk menjaga kehormatan kalian, untuk membanggakan Rasulullah SAW agar nanti mendapatkan anak yang banyak, untuk mengharapkan wajah Allah agar nanti dia bisa mendidik anak-anaknya, untuk mendapatkan keturunan yang mampu untuk berjihad fisabilillah, kejujuran niatmu itu merupakan satu bekal yang cukup untuk mendapatkan kecukupan karunia Allah SWT setelah menikah. Perhatikanlah bahasanya Allah SWT mengatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, yang telah layak untuk menikah, dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka. Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ini janji Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Sekiranya mereka itu fakir, miskin, Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, ini adalah perintah untuk menikah. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa menikah berhukum wajib bagi setiap yang telah mampu, berdalih dengan Hadis Rasulullah, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang telah mampu untuk menikah maka segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Karena menikah itu akan bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia puasa, karena puasa itu bisa menjadi benteng dan penekan nafsu. Kemudian beliau Ibnu Katsir menuturkan bahwasanya menikah sebab yang bisa mendatangkan kecukupan hidup. Kemudian beliau menukilkan perkataan Abu Bakar, taatilah Allah dalam menikah, maka dia Allah akan memenuhi janjinya, yaitu memberikan kecukupan hidup kepadamu. Sekali lagi, kalau niatmu lurus, jujur, menjaga kehormatan, maka jadikanlah ini sebagai doa kepada Allah SWT agar Allah memberikan kecukupan rezeki kepadamu, maka Allah akan mengabulkan doamu. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, carilah kecukupan dengan menikah. Karena Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalau mereka miskin, maka Allah akan mencukupkan kalian dengan karunia-Nya. Sesungguhnya yang sangat kita sesalkan adalah adanya orang tua yang tidak merestui anaknya untuk menikah dalam rangka menjaga kehormatan. Dia mensyaratkan harus segera kuliah, selesai kuliah dulu. Dia mensyaratkan anaknya agar bisa membantu adik-adiknya dulu. Dia mensyaratkan anaknya agar dia bisa membantu dia dulu. Dalam padahal menjaga kehormatan ini jauh lebih. Maka ketika orang tua seperti ini menghalangi anaknya untuk segera dan anaknya akhirnya terjerumus dalam sebuah perzinaan, sebuah kemaksiatan, maka dia menanggung dosa daripada anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum